ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita dari kitab Sahih Al-Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-156 dari kitab Al-Adhan. Pada bab yang ke-156, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan apa yang hendaknya dilakukan oleh imam setelah selesai dari sholatnya. Beliau memberikan judul bab yang ke-156 dengan bab yastaqbilul imam an-nas idza sallam. Bab seorang imam menghadap kepada atau ke arah para makmum yang sholat di belakangnya ketika dia telah selesai dari sholatnya, telah salam dari sholatnya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan 3 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya merupakan perkara yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi jika selesai sholat, beliau menghadap kepada para sahabatnya. Itu berbalik alat. Yang tadi menghadap kiblat, berbalik menghadap kepada para jamaah. Hadis pertama yang disebutkan hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Musa ibn Ismail Abu Salamah At-Tabudaki qala haddathana Jarir ibn Hazim qala haddathana Abu Raja Imran ibn Mughafan Al-Utalibi an Samurah bin Jundub قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi صلى الله عليه وسلم jika beliau selesai dari salatnya mengimami para sahabatnya, أقبل علينا بوجهه, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Sekali lagi, hal ini penting dipahami oleh seorang imam. Ketika selesai sholat, dia tidak terus duduk menghadap kiblat. Akan tetapi, ketika selesai sholat, hanya dia berbalik arah menghadap kepada para jamaahnya. Kemudian hadis yang lainnya, qala haddatsana Abdullah bin Maslama an Malik ibn Anas imam Darul Hijrah an Salih bin Kaisan an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salata subhi bil Hudaybiyah على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu beliau berkata, ketika hari Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami salat subuh. Ala ithri sama'in kanat malailah, yang mana di malam tersebut turun hujan. Maka selesai beliau dari salatnya, aqbala 'alan nas. Ini syahidnya. Beliau menghadapkan wajahnya kepada para sahabat yang tadinya menghadap ke arah kiblat. Nabi membalikan badannya dan menghadap kepada para sahabatnya. Kemudian Nabi berkata, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika turun hujan? Qalu, maka para sahabat mengatakan, Allah wa Rasulu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi mengatakan, asbah min ibadi mu'minun bi wa kafir. Allah berkata, sebagian hambaku masuk di pagi hari, apakah di malamnya turun hujan, mu'minun bi, mereka beriman kepadaku, wa kafir, dan sebagian yang lainnya telah kufur kepadaku. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadhalika mu'minun bi wa kafir berkaukan. Adapun yang tatkala turun hujan dia berkata, kami diberi hujan dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kufur terhadap kaukab, beribadah kepada bintang. Wa man qala bi nau'i kada wa kada fadhalika kafirun bi wa mu'min bi kaukab. Adapun orang yang mengatakan, kami diberi hujan oleh bintang ini dan itu, maka itu adalah orang yang kafir terhadapku dan beriman dengan kaukab, beriman dengan bintang, dengan meyakini bahwasanya bintang yang menurunkan hujan untuk mereka. Ini dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala an. Sekali lagi syahidnya, fala man sarafa aqbala 'alan nas. Ketika selesai sholat, Nabi menghadap kepada para sahabatnya. Dan sebagian ulama yang merupakan madhab ialah Habib Akhtar Syafi'in, kebanyakan dari para ulama yang bermadhab dengan madhab Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya seorang imam menghadap kepada makmumnya itu tatkala ingin menyampaikan sesuatu kepada makmumnya, berikan nasihat, mau'idhah, atau hal yang ingin disampaikan kepada makmumnya. Adapun kalau tidak ada masalah yang ingin disampaikan, maka tidak mengapa ia tidak menghadap ke arah makmumnya, tapi ia tetap tidak mengarahkan wajahnya ke arah kiblat, tapi menharif, membalikkan ke arah kanan atau ke arah kiri dari imam, sekarang kanan itu makmumnya di sebelah kanannya dan akibat di sebelah kirinya. Akan tetapi rincian tersebut tidak ada dalilnya. Hadis Murrah bin Jundub, hadis pertama yang kita baca sangat jelas. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhi. Nabi SAW jika selesai dari sholatnya, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Ada yang mau disampaikan atau tidak ada yang mau disampaikan? Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, qala haddatsana Abdullah. Abdullah bin Munir, Abu Abdurrahman al-Marwazi, anna sami'a Yazid, wa Yazid bin Harun, al-Wasiti. Qala akhbarana Humaid, Humaid bin Abi Humaid al-Tawil, an Anas, qala akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata dhata layla, ila shatri layl. Thumma kharaja alayna. فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة من تضرتم الصلاة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Isya ila syatil lail, sampai pertengahan malam. Tidak seperti biasanya. Nabi SAW biasanya kalau saat Isya, kalau melihat para sahabat sudah berkumpul di awal malam, beliau segera sholat di awal waktu saat Isya. Kalau di awal waktu beliau melihat belum kumpul semuanya, maka beliau mengakhirkannya sampai para sahabat kumpul, kemudian sholat. Dan di malam ini Nabi SAW mengakhirkan sholat sampai pertengahan malam, sampai seperti sudah kita lihat di materi yang lalu, Umar radhiyallahu anhu sampai datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nisa wa sibyan qad namu. Wahai Rasulullah, kaum wanita dan anak-anak yang menanti sampai tertidur, sampai sebagian sahabat tertidur di masjid menanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi salat di malam tersebut. Kemudian ketika selesai salat, beliau menghadap kepada kami. Menghadapkan wajahnya, mengarahkan wajah kepada kami dan beliau berkata, "Innan nas qad sallaw wa raqadu." Sungguhnya orang-orang telah selesai salat dan mereka sudah tidur. Wa innakum lan tazalu fi shalah, dan sungguh kalian tetap dalam keadaan salat. Man tadartum shalah, selama kalian menanti ditegakkannya salat. Dari awal waktu Isya sampai pertengahan malam para sahabat menanti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, selama menanti waktu tersebut kalian mendapatkan pahala dan keutamaan orang yang salat, karena kalian sedang menanti salat. Syahid di sini falam masalla aqbala alaina biwajhi. Ketika Nabi selesai salat, Nabi menghadapkan wajahnya kepada kami. Jadi syariatkan untuk imam ketika selesai salat berbalik arah atau membalikkan wajahnya yang tadinya menghadap kiblat menjadi menghadap ke arah para makmum. Dan para ulama menyebutkan hikmah kenapa disebut seperti itu. Di antara hikmah yang disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala menukil dari yang lainnya, kata qila al-hikmah fihi ta'rifu ad-dakhil bi anna shalah inqadat. Di antara hikmah, kalau imam berbalik ke arah makmum, kalau ada orang yang masuk ke masjid tidak sholat, ia tahu bahwa sholat telah selesai karena imamnya sudah menghadap ke arah para makmum. Idza istamarra al-imam ala hala la awhama annahu fi tashahhud. Misalan, karena kalau imam tetap menghadap kiblat, orang yang masuk ke masjid akan mengira bahwa sebenarnya imam masih tashahhud. Berbeda ketika sudah membalikan arah. Dan beliau menyebutkan hikmah yang lain sebut oleh Az-Zaid bin Nayyir. Kata beliau, istibaru mul imam al-ma'mumin inna mahuwa lihaqil imamah. Fa'idhan qalatis salah zala sabab. Fasiqbalum hina'idin yarfa'ul khuyala wa tarafa'al ma'mumin. Wallahu a'lam. Kata beliau, seorang imam membelakangi para makmumnya, innama huwa lihatul imamah, dikarenakan kedudukannya sebagai imam yang harus menghadap kiblat ketika sholat dan menjadikan para makmum di belakangnya. Adapun ketika selesai sholat, maka sebab tersebut sudah hilang, maka dengan menghadap kepada para makmum, yarfa'ul khuyala wa tarafa'al ma'mumin, bisa menghilangkan al-khuyala wa tarafu, sifat sombong dan merasa lebih dari para makmum, karena dia paling depan dan semuanya di belakangnya. Ini kalam Zaid bin Umayyah yang dinukil oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala. Dari sana ada hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Tapi itu diantara yang disebutkan. Dan ala kulihal, terlepas dari hikmah-hikmah yang disebutkan, bahwasanya disyariatkan untuk imam ketika selesai sholat menghadap ke arah para makmum. Kemudian lihat dari kita di kitab Al-Jami' As-Sahih Malisa Kusuhihain. Setelah beliau menyebutkan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis idha aradallah an yakhluqana sana, beliau menyebutkan selanjutnya hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Mutirmidhi rahimahullah ta'ala. Qala Tirmidhi rahimahullah ta'ala, Al-Imam Tirmidzi. Siapa ini? Muhammad Teguh. Siapa namanya? Siapa nama Imam Tirmidzi? Dibantu. Hasanta Muhammad Ibn Isa rahimahullah ta'ala, muridnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي قبيل عن شافعي بن ماتع عن عبد الله بن عمر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا فقال الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم وينقص منهم أبدا ثم قال الذي في شمالي هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولنقص منهم أبدا فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمرا قد فرغ منه فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا بكر بن مضار عن أبي قبيل نحوه قال تلميذ هذا حديث حسن غريب وأبو قبيل تقبل اسمه حيي بن هاني قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح ورجاله ثقات Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Wa fi yadihi kitaban, dan di tangan beliau ada dua kitab. Dan akhirnya kedua tersebut terlihat oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan sebagian orang mengatakan majaz. Akhirnya terlihat wa fi yadihi kitaban, di tangan kanan dan kiri beliau terdapat kitab. Nabi memegang dua kitab. Kemudian Nabi mengatakan yang perkuat bahwasanya bahir atadruna ma hadani kitaban, apa kalian tahu apa dua kitab yang aku pegang ini? Maka mengatakan la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, illa antukhbirana, kami tidak mengetahuinya kecuali jika engkau beritahukan kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kitab yang di tangan kanannya, hadza kitabun min rabbil alamin, inilah kitab dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, fihi asma'u ahli jannah, terdapat di dalamnya nama-nama penduduk surga, wa asma'a abaihim wa qabailihim, dengan nama bapa dan kabilah mereka, ditulis dengan rinci. Si fulan ibnu fulan dari kabilah fulani atau kufur fulaninya itu dari ahli al-jannah. Tumma ujmila ala akhirin, kemudian ditulis sampai akhir penduduk ahli surga, disebutkan ini adalah nama-nama penduduk ahli surga. Fala yuzadu fihim wa yunqasu minhum abada, maka tidak akan mungkin ditambahkan penduduk surga selain mereka, dan tidak dikurangi sedikit pun abada, untuk selama-lamanya. Maknanya semua yang tertulis namanya disebut pasti masuk surga, dan tidak akan dikurangi dari mereka. Kemudian Nabi berkata dengan mengisyaratkan ke kitab yang dipegang oleh tangan kirinya, hadza kitabun min rabbil alamin fihi asma'un min ahlin nar, ini adalah kitab dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, terdapat di dalamnya asma'u ahlin nar, nama-nama penduduk neraka, wa asma'u abaihim wa qabailihim, dan nama bapa serta kabilah mereka, sebutkan namanya dan nama bapa mereka, fulan ibnu fulan dari kabilah fulaninya. Tsumma ujmila akhirin, ditulis sampai akhir. So, ini adalah nama-nama penduduk neraka. Fala yuzadu fihim wa yunqasu minhum abada, dan tidak akan ditambahkan, sebenarnya tidak akan dikurangi untuk selama-lamanya. Bahwasanya namanya sudah tertulis di kitab tersebut pasti akan menjadi penduduk neraka, dan tidak akan dikurangi dari mereka. Maka para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa fi mal amal ya Rasulullah? In kana amrun qad furidu min." Wahai Rasulullah, kalau begitu untuk apa? Apa artinya kita beramal? In kana amrun qad furidu min, seandainya perkaranya sudah selesai, sudah ditetapkan siapa penduduk surga dan siapa penduduk neraka. Ini sama dengan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sering kita sebutkan. Nabi mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'adun min al-jannah aw min an-nar." Tiada seorang pun di antara kalian melainkan telah ditetapkan oleh Allah tempatnya, apakah di surga atau di neraka. Di sini lebih jelas lagi, disebutkan namanya, bapaknya, dan dari kabilah mana. Kemudian dari sahabat pun, para sahabat Rasulullah bertanya kepada Nabi SAW, "Fafi mal amal?" Kalau begitu, kenapa kita beramal? Maka Nabi mengatakan, "Saddidu wa qaribu." Saddidu dari sadad, dan qaribu dari muqarabah. Itu beramalah dengan lurus, istiqomahlah kalian. Beramal dengan amal yang sebaik-baiknya, beramal dengan sempurna, mengamalkan amalan soleh. wa qaribu, dan seandainya tidak bisa sempurna, itu keadaan kita semuanya, maka muqarabah, berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati as-sadad. Fa inna sahibal jannah yukhtamu lahu bi amalah jannah wa in amila ayya amal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang sudah tetap menjadi penduduk surga akan diakhiri kehidupannya, atau dia akan mengakhiri kehidupannya dengan amalan penduduk surga. Wa in amila ayya amal, sekalipun sebelumnya dia mengamalkan apapun juga. Ini seperti hadis yang sudah kita disahi Bukhari, yang disahi Musadad Sa'idi. Nabi mengatakan, al-a'mal bil khawatim, amalan yang dijadikan tolak ukur balik tidak seorang itu yang dilakukan di akhir kehidupannya. Terkadang seorang di dalam kehidupannya beramal dengan amalan fujur dan maksiat, dan ketika Allah memberi kebaikan untuknya, Allah memberikan kemuliaan kepada hamba tersebut dengan dimudahkan amal sholat di akhir hayatnya. Singkatan Nabi, orang serta pemilik surga, dia akan mengakhiri hidupnya dengan amalan ahli surga. Wa in amila ayya amal, sekalipun sebelumnya dia beramal dengan amal apapun juga. Wa inna sahiban nar, sebagaimana orang yang ditetapkan bahwa dia menjadi penduduk neraka, yukhtamu lahu bi amali ahli nar, maka akan diakhiri kehidupannya dengan amalan ahli neraka. Wa in amila ayya amal, sekalipun sebelumnya dia beramal dengan amalan apapun juga. Bahkan terkadang sebelumnya dia beramal dengan amalan ahli al-jannah, ketika Allah tetapkan dia termasuk dari penduduk neraka, Allah tutup kehidupannya dengan amalan ahli nar, sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Tsumma qala Rasulullah SAW, Nabi berkata, biya difa nabadahuma, maksudnya dengan tangannya melepas kedua kita tersebut. Kemudian dia berkata, faradza rabbukum min al-ibad, Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala selesai dari takdir hamba-hambanya. Semua sudah ditetapkan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Allah sudah tetapkan sebagian hambanya menjadi penduduk surga dan sebagian lain menjadi penduduk neraka. Ini hadis Abdul bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Dan syahidnya tentang al-iman bil qadar sangat jelas sekali. Segala perkara sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah tentang wajibnya kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wajib bagi kita untuk senantiasa dalam keadaan al-khauf wa roja, takut, khawatir kalau kita menutup akhir kehidupan kita dengan amalan ahli nar, karena tidak ada jamin dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita akan menutup kehidupan kita dengan amal ahli al-jannah. Kita harus selalu takut dan cemas. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk beristiqamah. Sebagaimana kita pun harus tetap memiliki sifat roja, harap kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah agar Allah menutup hayat kita dengan amalan ahli al-jannah. Sebenarnya dari sini pun kita bisa faedah yang lainnya. Jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain atau menganggap rendah orang lain. Karena mungkin orang yang kita remehkan, yang kita pandang sebelah mata, Allah telah kehendaki untuknya kebaikan. Dengan diberi hidayah dan bisa mengakhiri kehidupannya dengan amalan saleh, diberi husnul khatimah. Itu merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.